Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Naam, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pelajaran ke 15 ya. Nah, poin berapa sekarang? Poin kelima. Ya, barakallahu fikum. Pelajaran 15 poin kelima. Perintahnya akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat kalimat berikut ini biwat ai fi'lin mudhari'in munasibin, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai, masbukin bi la nahiya, yang fi'il mudhari' tersebut diawali dengan la nahiya, la yang memiliki arti larangan, fil amakhinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, yaitu pada titik-titik, mengisi titik-titik dengan fi'il mudhari' yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, kalau misalkan yang diajak, kalau konteksnya di situ ngajak bicara seorang laki-laki, berarti pakainya, kalau fiilnya taktubu ya, kalau kataba berarti berarti yaktub, taktubu gitu. Kalau yang diajak bicara artinya lagi menceritakan ngajak bicara perempuan, taktubina dan seterusnya. Nah, dan bisa pada kataba, fataha, pada abada, kanasa dan seterusnya dari fiil yang sesuai. Barakallahu fikum. Ya, nomor satu kita mulai, siapa yang mau nyoba jawab? Dibaca jawabannya, disebutan dan diartikan. Ya Zainabu la la taftahi la ta la, betul, la taftahin, la taftahi nafidata. Nafidata. Nah, artinya wahai Zainab, jangan membuka pintu, buka jendela. Nah, asantum. Nomor 2. Taftahi, berarti yang pertama isinya taftahi. Nomor 1. Ya. Ya ayuhan nasu la ta'budu syaitana. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Nah, la ta'budu, berarti asalnya ta'buduna, karena masuk la menjadi ta'budu, nunnya dihilangkan. Ahsantum. Kalau yang tadi asalnya taftahina, taftahina, karena ada la nahiya, maka nunnya dibuang, taftahi. Nomor 3. Ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasati qadimati. Wahai putriku, jangan menyapu. Akhwati itu jamak. Oh, jamak. Jamak putri ya. Para para putri, para hai, saudari, para saudari. Para saudari. Akhwat, oh ya. Para wahai saudari. Saudari, saudariku. Ya. Jangan menyapu kamar kamarku dengan sapu yang lama. 6. Ya akhwati la taknusna, taknusna, karena yang diajak bicara para wanita. Kurfati bil miknasatil qadimati. Nomor 4. Ya waladu la tanam fil fasli. Wahai anak, jangan tidur di dalam kelas. Ya waladu, la tanam fil fasli. Ya bisa, jangan tidur di kelas. Atau la tal'ab, jangan bermain di kelas. Ya bisa, sesuai artinya. Aksantum. Ya, kemudian. Ya banati, la tasrabna ma'a baridan. Wahai anak-anak putriku, jangan kalian minum. Binti, binti itu mufrad. Oh, binti. Binti mufrad. Mufrad ya, tunggal. Ya, wahai berarti putriku. Ya binti, la tasribna ma'a baridan. Wahai anak putriku, jangan kamu minum air yang dingin. Kalau berarti itu lurusnya anti ya. Anti itu apa makanya? Tasrobina kan? Tasrobina, nunnya dibuang menjadi tasrobi. Ya binti, la tasrobina ma'a baridan. Nunnya dibuang, la tasrobi ma'an baridan. Ya binti, la tasrobi ma'an baridan. Naam. Wahai putriku, jangan kau minum air yang dingin. Ya, kemudian. Ya abnai, la la takhruju minal fasli fi athna'i darsi. Naam, aksantum. Artinya, wahai anak-anakku, jangan keluar dari kelas di pertengahan pelajaran. Iya. La takhruju, asalnya takhrujuna berubah menjadi la takhruju. Nunnya dibuang. Naam. Berikutnya. La tangzil minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati. Oh, sayyidati. Janganlah turun dari kendaraan di dari bus di dalam pada terminal terminal ini at, terminal di dalam terminal ini wahai nyonyaku nyonyaku nyonya nyonyak nyonya nyonyaku di sit nyonya nyonyaku sayyidat berarti itu jamak ya. Sayyid, sayyidatun sayyidatun kan itu jadi sayyidati. Jamak. Jamak berarti jamak. La tangzilna minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati. Janganlah turun dari bus di dalam terminal ini wahai nyonya nyonyaku. Wahai nyonya. La tangzilna minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati. Janganlah kalian turun dari bus di terminal ini wahai para nyonyaku. Nomor 8. Ya binti, la taqta'il lahma bihadzal sikini. Wahai putriku, janganlah memotong daging ini dengan pisau. Iya, taqta'i asalnya taqta'ina menjadi la taqta'i. Nomor 9. Ya ikhwanu la tadhhabu ilal mat'am ilal mat'ami qabla sa'ati wahidati. Qobla sa'atil wahidati. Qobla sa'atil wahidati. Iya. Wahai saudara-saudara, saudara-saudara, janganlah kalian pergi ke rumah makan sebelum jam 1. Naam. la tadhabu, asalnya tadhabuna menjadi tadhabu, nunnya dibuang. Ahsantum. Terus nomor 10. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. Jangan kau tulis pada papan tulis wahai Abu Bakar. 6. La taktub karena mufrad yang diajak bicara tunggal. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke poin 6? Kalau fi'il nahi yaitu fi'il yang diawali oleh la nahiya menjadi majzum, menjadi jazm. Jazm itu keadaan sukun atau penggantinya sukun. Ini mau dijelaskan di poin ke-6 ini. Ya, perhatikan. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. La terbagi dua, la nafiya dan la nahiya. Ya. Pertama la nafiya. La nafiya itu la yang memiliki arti penolakan, peniadaan. Artinya tidak atau tidaklah. Nah, dia tuh menafikan fi'il mudhari'. Nah, yang artinya dia menjadikan artinya dinafikan, tidak. Nah, kalau yaqulu la ta la yaqulu berarti tidak makan. Yaqulu makan. Kalau la yaqulu berarti tidak makan. Nah. Kemudian la nafiyah ini menjadikan fi'il mudhari' yang tadinya artinya bisa untuk hal atau istiqbal artinya menjadi istiqbal. Nah. Artinya menjadi akan datang. Kalau fi'il mudhari' kan diartikan akan atau sedang, iya enggak? Seperti takulu, kamu sedang makan, kamu akan makan, kan gitu. Ketika masuklah la takulu, kamu tidak makan. Berarti memiliki arti akan datang, bukan arti hal. Nah, dan tidak apa berpengaruh kepada i'rab seperti la nahiya. Kalau la nahiya berpengaruh menjadi majzum, kalau la nafiya enggak berpengaruh. Nah, yang kedua la nahiya. La nahiya itu termasuk harfu jasmin, huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. La nahiya seperti lam, ya, alam, alama, la nahiya, la du'a dan seterusnya. Nah, di antara huruf yang membuat majzum adalah ini, la nahiya. Yang tadinya taktubu menjadi la taktub. Taktubani menjadi la taktuba. Taktubuna menjadi la taktubu. Taktubina menjadi la taktubi. Taktubna tetap la taktubna. Kenapa? Karena mabni, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa hukumnya mabni, tidak mengalami perubahan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga sama menjadikan fi'il mudhari' yang tadinya artinya untuk hal dan istiqbal atau mustaqbal berubah menjadi mustaqbal saja. Yang tadinya fi'il mudhari' itu artinya sedang atau akan berubah menjadi akan, artinya berubah menjadi akan, yaitu waktu yang akan datang. La taktub, jangan kamu menulis, yaitu pada waktu mendatang kamu jangan menulis. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya di situ lima la takulu ya akhi, lima la takulu ya akhi. Kenapa engkau tidak makan wahai saudaraku? Nah, ala tadhabu ilal mal'ab, tidakkah engkau pergi ke tempat bermain? Sama lainnya itulah nafiya dikasih hamja istifham. Ala tadhabu ilal mal'ab, apakah kamu tidak pergi ke tempat bermain? Nah, yang berikutnya la nahiya, contohnya la ta'kul hadha ya akhi, jangan kamu makan ini wahai saudaraku. Diartikannya jangan, karena memiliki arti larangan. Nahiya artinya larangan. La tadhab ilal mal'abi, jangan engkau pergi ke tempat bermain. Nah, barakallahu fikum. Itu perbedaan la nafiyah dan nahiya. Nah, perbedaan ringkasnya secara arti, la nafiyah artinya tidak, kalau nahiya artinya jangan. Secara i'rab, la nafiyah tidak berpengaruh pada i'rab, tidak merubah doma menjadi sukun, ya, tidak membuang nun. Kalau yang lanahia menjadikan doma jadi sukun atau nunnya dibuang, itu lanahia. Nah, yang poin tujuh, ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Huwa yaktubu, huwa yakulu, huwa yakhudu. Nah, yaktubu, yakulu, dan yakhudu semuanya fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah domir mustatir apa, jawazan atau wujuban? Jawazan, domir mustatir jawazan. Apa takdirnya? Huwa, takdirnya huwa. Huwa yaktubu. Nah, takdirnya huwa dia. Huwanya kembali ke siapa? Pada kalimat ini huwa yaktubu. Kembali ke huwa lagi. Huwa yaktubu. Huwanya di situ mubtada, yaktubunya fi'il mudhari yang fa'ilnya huwa kembali ke huwa sebagai khobar. Kalau huwanya kita ganti nama Muhammad, bisa Muhammadun yaktubu. Ya, fa'ilnya yaktubu mana? Huwa. Kembali ke siapa? Muhammad. Nah, itu. Nah, dia sedang menulis atau akan menulis. Huwa yakulu, dia sedang makan atau akan makan. Huwa yakhudu, dia sedang mengambil atau akan mengambil. Nah, huruf mudhara'a yang ada di situ adalah ya. Ya, itu ya. Fi'ilnya kata ba, kap, ta, dan ba itu fi'ilnya. Nah, kemudian fi'il ini dirubah menjadi fi'il mudhara'. Bagaimana caranya? Menambahkan huruf mudhara'a. Huruf mudhara'nya kalau fa'ilnya mustatir huwa dikasih ya. Kalau fa'ilnya anta jadinya ta. Kalau fa'ilnya ana menjadi hamzah. Kalau fa'ilnya nahnu menjadi nun. Gitu. Jadi huruf mudhara itu mengikuti, mengikuti mana yang jadi fa'il. Sampingnya anta taktubu. Nah, kamu sedang menulis atau akan menulis. Nah, itu antaktubu di situ fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Fa'ilnya wujuban. Yang jawazan itu yang huwa sama hiya saja. Ingat-ingat kalau yang fa'il jawazan itu huwa dan hiya. Selain itu yang mustatir wujuban. Yang takdirnya nanti anta, ana sama nahnu. Tiga takdirnya. Anta, ana sama nahnu gitu ya. Anti bisa enggak ditakdirkan anti? Enggak bisa, karena kalau anti domirnya bukan mustatir, anti domirnya baris. Taktubina. Mana fa'ilnya? Ya kan? Anti taktubina, fa'ilnya ya. Itu bukan mustatir. Yang namanya mustatir itu fa'il yang tidak kelihatan. Dalam tulisan itu enggak kelihatan, enggak terbaca dalam lisan, tidak kelihatan dalam tulisan. Seperti yang sekarang, taktubu semuanya itu fi'il. Kap fi'il, tak fi'il, ba fi'il. Tak yang paling depan huruf mudhara'. Gitu kan? Tapi taktubina, taktubina taknya huruf mudhara', kapnya fi'il, taknya fi'il, ba'nya fi'il, ya'nya baru fa'il. Nun yang paling akhir apa? Tanda ropa. Nah, tanda ropa ketika mansub atau majzum dibuang nunnya. Karena tandanya dengan, karena tanda majzum atau mansub itu dengan membuang nun. Nah, gitu kan? Nah, jadi yang dikatakan dengan domir mustatir itu yaitu apa? Domir yang diperkirakan, tidak kelihatan dalam tulisan, tidak terucap dalam lisan. Huruf yang ada itu semuanya milik fi'il. Huruf yang di depan huruf mudhara'. Nah, itu namanya fi'il. Fa'ilnya mustatir namanya. Nah, mustatir terbagi dua, ada huwa, ada hiya untuk yang jawazan. Kalau yang takdirnya ana, nahnu, dan anta wujuban. Yang sekarang ini anta taktubu. Nah, antanya mubtada, taktubunya fi'il mudhari. Yang fa'ilnya wujuban anta, kembali ke siapa? Atau bukan kembali. Kalau ini mengganti siapa antanya? Mengganti anta. Kalau ini enggak ada bilang kembali. Anta taktubu fa'ilnya mustatir wujuban, takdirnya anta. Nah, selesai. Enggak boleh bilang kembali. Anta ta'kulu, kamu sedang atau akan makan. Anta ta'khudu, kamu sedang atau akan mengambil. Nah, sekarang yang sampingnya lagi, ana aktubu. Ana aktubu. Nah, ini aktubu di sini fi'il mudhari, fa'ilnya wujuban. Takdirnya apa? Aktubu takdirnya apa? Ana takdirnya. Nah, cirinya huruf mudhari-nya pakai hamzah itu. Cirinya pakai hamzah. Ana aqulu berubah menjadi aqulu. Di 6 aqulu berubah menjadi aqulu di idgham. Ana akhudu berubah menjadi akhudu. 6 sama fa'ilnya itu wujuban ana. 6 satu lagi yang enggak ketulis wujuban yaitu nahnu. Nahnu naktubu, nahnu naqulu, nahnu nakhudhu. Nah itu nahnu nakulu, nahnu nak khudhu, nahnu nak tubu. Itu ujuban juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk ke poin 8. Ada pertanyaan poin sebelumnya? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Poin 8, ta'ammalil jumalal atiyata. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, yang ada A, ada B ya. Ya kita baca dulu, kita baca bareng. Yang A, yang hamzah, hamzah itu artinya A. Fataha Zakaria al-baba wa kada an yakhruj an yakhruju. Zakaria membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Qala Utsmanu lil mudiri. Qala Utsmanu lil mudiri. Utsman berkata kepada kepala sekolah. Utsman berkata kepada kepala sekolah. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Rafa'a Yusufu Yusuf mengangkat tangannya dan hampir saja dia memukulku. Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mobilnya Hamid terbalik dan hampir saja dia meninggal. Dorobatil mudiratu Su'ada fakadat tabki. Ibu kepala sekolah memukul Su'ad dan hampir saja Su'ad menangis. Ibu kepala sekolah memukul Su'ad dan hampir saja menangis. Dorobatifli nadharati bil aso wakada yaksiruha. Anakku memukul kepala, memukul kacamataku dan hampir saja mematahkannya. Dengan tongkat ya kelewat. Diulang, diulang. Anakku memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir saja mematahkannya. Nah, yang B. As-sa'atul ana wahidatu yakadul mudiru yakhruju. As-sa'atul ana yakadul mudiru yakhruju. Sekarang jam 1 dan hampir saja kepala sekolah keluar. Yakadul imamu yarka'u. Imam hampir saja rukuk. Imam hampir saja rukuk. Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Hampir saja bel berbunyi. Hampir saja bel berbunyi. Lima dorobta hadal waladah ya aliyu. Lima dorobta hadal waladah ya aliyu. Kenapa engkau memukul anak ini wahai Ali? Kenapa engkau memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki. Dia hampir saja menangis. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke penjelasan yang poin 8 ya. Nah, poin 8 ini ada kada ya. Hampir semua semuanya ada kada di situ. Kada yakhruju, kada yadribuni, kada yamutu, ya kan? Nah, kada itu fi'il madi. Nah, fi'il madi yang beramal amal kana. Artinya dia itu saudarinya kana. Kada itu saudarinya kana. Memiliki isim dan khobar. Kana memiliki isim enggak? Punya isim. Punya khobar enggak? Punya. Muhammadun qa'imun. Ketika masuk kana menjadi apa? Muhammadun qa'iman. Muhammadun qa'iman. Itu ya. Nah, kada juga masuk ke kalimat. Nah, cuman khobarnya dia harus berupa fi'il dan fa'il, harus berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya seperti kita bikin kalimat Muhammadun yakhruju. Muhammadun mubtada, yakhruju fi'il dan fa'il kan? Sebagai apa yakhruju? Sebagai khobar. Nah, ini bisa masuk kada di situ. Kada Muhammadun yakhruju. Hampir saja Muhammad keluar. Berarti khobarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali fi'il dan fa'il. Nah, kalau kana masuk kepada jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah kana. Muhammadun qa'imun, kana Muhammadun qa'iman. Muhammadun yakhruju, kana Muhammadun yakhruju. Ya, bisa kana masuk kepada apa? Jumlah yang khobarnya apa? Jumlah fi'liyah atau khobarnya mufrad. Kana ya. Kana bisa masuk pada mudadak khobar yang khobarnya mufrad atau yang khobarnya jumlah. Kalau kada hanya masuk pada khobar yang berbentuk jumlah, itu kada. Nah, diartikannya hampir saja. Karena dia termasuk dari af'alul muqarabah. Fi'il yang memiliki arti dekat. Nah, menunjukkan dekatnya khobar tersebut terjadi. Penisbatan khobar hampir terjadi dinisbatkan kepada mubtada'nya atau isimnya. Karena itu tadi diartikan hampir saja gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang B tadi, as'atul ana wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Yang ya pakainya mudorek. Kada yakadu, yang A-nya fi'il madi, kalau yang B-nya fi'il mudorek. Kada yakadu. Kada yakadu. Kalau kana yakunu gitu kan? Kana yakunu, kalau ini kada yakadu. Seperti khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Itu teman-temannya gitu. Nama ya namu. Kalau ini, kalau yang kana yakunu, qala yaqulu, soma yasumu. Nah, beda wazan timbangan. Nah, berarti yang A untuk madi, yang B untuk mudhari'. Nah. Kemudian yang tadi ada la, ada la nafiyah, ada la nahiyah gitu ya. Nah, di sana sempat kita juga menyebutkan huruf nafi yang berupa ma, ingat gak? Ma juga bisa masuk sebelum, bisa masuk fi'il, bisa memasuki fi'il ma itu. Seperti ma asrobu, ma syaribtu, apa artinya? Aku tidak minum. Ma asrobu, aku tidak minum. Nah, gitu kan? Ma bisa masuk ke fi'il madi, bisa juga masuk ke fi'il mudore, ma. Nah, artinya untuk menafikan. Seringnya ma itu masuknya pada fi'il madi. Namun ketika dia masuk ke fi'il mudore, maka ma tersebut merubah zaman fi'il mudore yang tadinya mustakbal menjadi sekarang. Berarti kebalikannya dari la nafia sama la nahia. Kalau nafia dan nahia merubah arti fi'il mudore yang tadinya memiliki dua arti, sekarang dan akan datang, berubah menjadi akan datang. Kalau ma kebalikannya, merubah fi'il mudhari yang tadinya artinya untuk sekarang dan akan datang menjadi sekarang. Nah, ma aktubu darsa, aku sekarang tidak menulis pelajaran. Ma aktubu darsa, aku sekarang tidak menulis pelajaran. Nah, berarti enggak nulisnya kapan? Ya ketika dia bicara. Setelahnya bisa jadi menulis. Nah, ma asrobul kohwata, aku tidak meminum kopi, maksudnya di waktu dia bicara. Ma asrobul kohwatal an, aku tidak meminum kopi sekarang. Artinya apa? Dia minum, cuman ketika itu tidak minum. Ketika itu tidak minum. Enam. Ketika antum penggemar kopi, antum nggak ingin minum kopi, dikasih pertanyaan. Turidul kohwa, Ini bagi penggemar kopi ya. Jawabannya apa? Ma asyrabul kahwa. Aku sekarang enggak mau minum kopi. Tapi bagi yang bukan penggemar kopi, jawabannya pakai madi aja. Pakainya apa? Ma syaribtul kahwa. Aku tidak minum kopi. Nah, beda. Diulang. Kita nawarkan kopi ke antum misal. Ana nawarkan kopi ke antum. Kalau antum itu penggemar kopi, antum enggak mau minum ketika ditawarkan, jawabannya pakai fi'il mudhari. Apa jawabannya? Ma asyrabul qahwa. Artinya sekarang saya enggak mau minum kopi. Yaitu waktu itu, tapi antum peminum bukan? Peminum. Tapi kalau yang memang dia enggak minum kopi, jawabannya madi. Ma asyrabul qahwa. Aku tidak minum kopi. Ma asyrabul qahwa. Nah, dari situ orang Arab mengerti kalau dia itu kalau pakainya fi'il mudhari berarti berarti peminum, cuma ketika itu enggak mau minum kopi. Nah, tapi kalau pakainya fi'il madi, berarti enggak mau minum kopi, bukan peminum. Di waktu yang lain enggak usah tawarkan lagi. Nah. Itu kalau secara arti ya, anunya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya nomor 9 ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan masuk di poin 9. Anam. Ana la asyrabul qahwata. Aku tidak minum kopi. Nah, arti ucapan ini ana ma asyrabul qahwatal ana. Aku sekarang tidak minum kopi. Nahnu la nal'abul quratal qadami. Kami tidak bermain sepak bola. Nahnu ma nal'abu quratal qadamil ana. Kami sekarang tidak bermain sepak bola. Wa la yaqra'u suhufa. Dia tidak membaca koran. Wa ma yaqra'u suhufal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Nah, itu membedakan yang la untuk arti akan datang, yang ma untuk arti sekarang. Sama-sama menafikan, sama-sama artinya tidak. Artinya sama-sama tidak, cuman apa bedanya? Yang la untuk artinya akan datang, yang ma untuk sekarang. Nah, berarti kalau ditawari kopi dan antum ingin supaya di waktu mendatang juga enggak minum kopi, ya jawabannya itu la asyrabul qahwa. Aku tidak minum kopi. Itu pada waktu mendatang aku tidak minum kopi. Nah, nomor 3 itu suhufa, ini jadi sahifatan. Suhufa itu jamak dari sahifatun. Sahifatun itu artinya lembaran atau diartikan koran. Suhufnya jamaknya. Oh, di situ huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Iya, yang pertama makanya suhufa, lembaran-lembaran. Yang kedua makanya sahifa. Mungkin secara arti maksudnya karena di waktu itu aja dia enggak baca. Saya enggak baca koran, tapi di waktu mendatang atau sebelumnya dia baca. Sehingga makanya mufrad. Tapi kalaupun beda sih enggak masalah karena syahidnya bukan di maful bihinya. Syahidnya itu di la sama ma-nya itu syahidnya. Iya, syahidnya di situ la sama ma-nya. Nah. Iya, sudah cukup ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau masalah ada pertanyaan di grup yang sempat mau dijanjikan dijawab kan? Di grup ada pertanyaan yaitu ketika halaman berapa ya? Ingat enggak? Yang innama masih ada enggak aninya di situ tulisannya? Ketemu enggak? Bacaannya. Sebelumnya kan ini di bawahnya tulisannya ma tuqallisu mudhari'an lil halin siapa? Di bawah nomor 3 ya. Di bawah nomor 3. Bentar. Saya cari dulu. lagi buka. Iya, ma tukhalisul mudhari'a lil hali. Ma tukhalisu, membebaskan, membebaskan, memurnikan fi'il mudhari' kepada hal, kepada waktu sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya fi'il mudhari' itu memiliki dua arti. Pertama artinya hal, yaitu sekarang. Yang kedua artinya istiqbal, akan datang. Gitu ya. Ketika kemasukan ma, maka artinya untuk hal, untuk sekarang. Artinya untuk sekarang. Nah itu maksudnya gitu. Seperti an, ketika masuk fi'il mudhari', menjadikan fi'il mudhari' itu artinya akan datang, istiqbal, bukan sekarang. Gitu. Jadi kalau kita bahas pembahasan calon fi'il, yang kedua adalah fi'il mudhari', yaitu kata yang menunjukkan arti yang berkaitan dengan kata yang menunjukkan arti, yang arti tersebut berkaitan dengan waktu sekarang atau akan datang, itu fi'il mudhari'. Nah, kemudian fi'il mudhari' memiliki arti sekarang ketika disebutan, ketika diawali dengan ma, yang sekarang ini. Fi'il mudhari' memiliki arti akan datang ketika diawali dengan la, nafiya, la nahiya, atau an, lan. Nah, fi'il mudhari' memiliki arti sekarang seperti diarti ketika diawali dengan lam ibtida misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ketemu enggak yang pertanyaannya? Sempat ada pertanyaan, terus tak kirimkan di grup supaya diingatkan ditanya, untuk bertanya. Singkat Ana sih pertanyaannya tentang arti dari ma. Ma tadi sudah dijelaskan artinya. Sama arti dari inama. Arti dari inama itu ada di bacaan inama hanya sanya, diartikan itu arti hanya sanya, hanya atau hanya sanya. Maksudnya kalau ketemu halamannya kan dibaca artinya biar lebih jelas. Oh itu ya ada Faisal. Ma'akra'u hadihil majalatal ana innama angduru ila suwari alati fiha. Halaman 103. Tiga baris dari bawah ya. Faisal berkata, ma'akra'u hadihil majalatal ana innama angduru ila suwari alati fiha. Itu bukan. Iya betul. Barakallahu fikum. Iya. Artinya aku sekarang tidak membaca majalah ini. Hanya melihat kepada gambarnya saja. Itu hanya melihat pada gambarnya saja. Inama itu artinya pembatasan, memiliki arti pembatasan sehingga diartikan hanya. Yang kalau diartikan satu persatu kan inna itu artinya sesungguhnya. Ini itu ya. Namun hanya saja. Iya, itu artinya di situ inama ketika inna dan ma artinya pembatasan. Inama artinya hanya saja atau hanya pembatasan. Hanya saja saya melihat kepada gambar. Nah, itu termasuk dari uslub. Uslub gaya bahasa orang Arab ketika ingin membatasi suatu perkara dimunculkan uslub tertentu. Di antara uslubnya ini yaitu memulai dengan inama. Inama ana basyarun, inama ana basyarun mithlukum, hanya saja aku ini manusia seperti kalian. Nah, contoh pembatasan yang lain seperti mengedepankan objek. Objek itu biasanya datang setelah fi'il dan fa'il, kemudian dikedepankan, berarti memiliki arti pembatasan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu apa artinya? Hanya kepadamu aku menyembah. Nah, dikatakan hanya kan? Nah, itu. Kalau kepadamu kami menyembah, na'buduka. Na'buduka artinya apa? Kepadamu aku menyembah. Tapi na'buduka ini enggak ada pembatasan. Artinya bisa jadi orang itu yang ngucap itu bisa jadi menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah ketika ngucap na'buduka. Kami menyembahmu. Ya, tapi juga menyembah yang lain. Beda dengan ucapan hanya kepadamu kami menyembah. Berarti apa? Sesembahannya hanya satu Allah. Itu uslub pembatasan namanya. Yaitu apa? Dengan mengedepankan objek. Nah, dan seterusnya ada beberapa uslub pembatasan. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan besok malam.